إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب مصلى التقوى di Capar, Kertek, Wonosobo, rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita selenggarakan malam ini, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan majlis ilmu mengisi waktu hingga sholat isya nanti, Allah catat sebagai bentuk dan wujud takwa kita kepadanya. Karena tentunya semacam musholla ini dengan disertai penamaannya tentunya bukan tanpa tujuan. Ada sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang baik mestinya. Dinamakan at-taqwa ya, supaya kita terus teringat tentang wajib dan pentingnya memperhatikan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui majelis-majelis semacam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang bersifat duniawi. Mudah-mudahan niatan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Majelis semacam ini juga sudah seyogianya kita manfaatkan untuk walaupun sedikit menambah ilmu, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang ajaran Islam. Karena kadar kebahagiaan seseorang itu sangat ditentukan dengan pemahamannya tentang Islam. Semakin faham Islam, semakin tinggi kadar kebahagiaannya. Semakin dalam dia mempelajari Islam, semakin berkualitas kebahagiaannya. Sebaliknya, seseorang yang merasa kurang atau tidak bahagia, itu dikarenakan pemahaman dan pendalamannya tentang Islam yang masih perlu untuk ditingkatkan. Bagaimana tidak, Islam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmah itu artinya cinta, kasih sayang, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, itulah Islam. Aslin taslam. itu isi surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beberapa raja dan penguasa besar di zamannya. Aslim taslam. Masuklah ke dalam Islam, engkau pasti selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia dan di akhirat. Selamat dari apa? Selamat dari apapun. Dari apapun yang ditakutkan, dari apapun yang dikhawatirkan. Dengan demikian, orang yang berislam pasti bahagia. Kenapa? Allah lindungi dia dari hal-hal yang menakutkan, yang membuatnya cemas, yang membuat dia berpikir keras, menjadi beban pikiran. Kita sepakat bahwa beban terberat itu bukan di fisik. Karena kalau beban itu di fisik, entah itu luka, lecet, cacat, atau penyakit-penyakit atau sakit yang kaitannya dengan fisik dan jasmani, itu terlihat masih bisa diobati, masih dapat dicarikan cara menyembuhkan. Tapi kalau sudah yang terluka adalah hati yang mengalami penyakit adalah jiwa, siapa yang tahu? Maka berislamlah, karena pasti akan bahagia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib, musholla taqwa rahimakumullah. Ketika kita membandingkan dua peristiwa yang berbeda, pelaku cerita juga berbeda, kita menemukan ada satu kesamaan. Yang saya maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalami keterkejutan karena ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pulang beliau ke rumah gemetar, merasa kedinginan, sampai-sampai meminta istrinya untuk menyelimuti agar bisa memberikan kehangatan. Dengan saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang hampir-hampir putus asa dengan situasi dan kondisi di Mekah yang entah kenapa begitu sulit dan sangat rumit, hanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kan sampai pergi meninggalkan Mekah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjalan jauh meninggalkan Mekah sampai di Barqil Ghimat, sebuah wilayah sepanjang Laut Merah, ditemui oleh penguasa Barqil Ghimat Ibnu Daghinah, itu namanya. Ada apa? Kenapa sampai di sini Abu Bakar? Karena sahabat Abu Bakar itu sudah terkenal sejak dulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menceritakan apa adanya. Beliau yang ingin beribadah, menjalankan keyakinan di Mekah, tapi kenapa dihalang-halangi? Kenapa dibenci? Kata Ibnu Daghinah, "Inna mithlaka ya Abu Bakrin la yakhruj wa la yukhraj." Coba kesimpulan dari Ibnu Daghinah tentang figur Abu Bakar As-Siddiq. Perlu dicatat bahwa Ibnu Daghinah itu musyrik, kafir, penguasa, seorang raja, walaupun wilayahnya terbatas, tidak seluas Romawi maupun Persia. Tapi itu cukup menggambarkan bagaimana perilaku keseharian kita terhadap orang lain itu menjadi tolak ukur orang-orang itu menilai. Sehingga yang perlu dilakukan adalah cobalah koreksi diri sendiri. Jangan terburu-buru menyalahkan orang. Jangan kemudian tergesa-gesa melemparkan persoalan kepada yang lain. Bagaimana orang bersikap itu ternyata sangat ditentukan juga dengan sikap kita. Sekali lagi, Ibnu Daghinah itu orang musyrik, kafir, penguasa. Tapi coba kesimpulannya, menilai Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, yang menyatakan sebagai seorang yang bertauhid. Beliau mengatakan, inna mithlaka ya Abu Bakrin la yakhruj wa la yukhraj. Sesungguhnya orang seperti Anda, wahai Abu Bakar. Nah, itu tidak semestinya kemudian kok pergi meninggalkan kampung halaman, apalagi sampai diusir. Anda itu orang terhormat. Kenapa diperlakukan seperti ini? Kenapa Anda demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumah sambil meminta istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Setelah mulai tenang, istrinya yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha yang belum mengerti cerita sesungguhnya, apa duduk perkaranya, kenapa sampai suaminya seperti itu sepulang dari bertahannuts di gua Hira. Sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, apa yang beliau rasakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kekhawatiran. Di situ Khadijah istrinya mengatakan, "Kalla abshir." Kalla itu artinya apa? Sekali-kali tidak, artinya tidak seperti itu, enggak mungkin. Tidak usah khawatir. Jangan cemas. Ini kata-kata ini kan menguatkan apa? Ma'nawiyah, menguatkan dan memotivasi. Tambahkan lagi, abshir. Abshir itu bergembiralah, optimislah. Kenapa? Fa wallahi la yughzikallahu abadan. Demi Allah, selamanya, kata Khadijah, tidak mungkin Allah akan menghinakan engkau, wahai suamiku. Ini bukan penilaian subjektif. Bukan hanya karena Khadijah itu istri Nabi Muhammad suami. Bukan. Bukan karena itu kan mentang-mentang suaminya. Sampai dibilang seperti itu. Bukan. Fakta dan realita menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Khadijah itu objektif. Yang menilai seperti itu bukan cuma istrinya, tapi masyarakat luas di sana. Siapapun sepakat. Siapa yang tidak mengenal Muhammad? Siapa yang tidak mengetahui kebaikan-kebaikannya? Siapa yang belum pernah merasakan kebaikan-kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah? Hampir semuanya pernah merasakan kebaikan Nabi Muhammad itu seperti apa. Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Innaka latasilur rahim." Artinya, enggak mungkinlah engkau wahai suamiku terhina, itu enggak mungkin. Kenapa? Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah orang yang senang menyambung silaturahmi. Senang menyambung silaturahmi. Wa tasdukul hadis, bicara selalu jujur dan benar. Berbohong enggak pernah. Wa tahmilul kalla, orang lemah engkau tanggung beban mereka. Orang fakir, anak yatim, orang miskin, engkau pikirkan mereka. Bahkan engkau tanggung beban mereka. Wa taksibul ma'dum, orang yang tidak punya engkau beri. Wa taqrib dhaifa, tamu engkau sambut, engkau hormati. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, orang-orang yang punya hak engkau bantu mendapatkan haknya. Itu Khadijah menjelaskan siapa suaminya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dibela oleh seorang raja kafir, juga ternyata pernyataannya kurang lebih sama. Kata Ibnu Daghinah, innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kalla wa takrib dhaifa wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq. Ada 5 poin, Nabi Muhammad 6 poin. 6 hal yang membedakan yang tidak disebutkan adalah tasdukul hadis. Tapi 5 saja ini sudah kita menyatakan, coba dilihat. Itu sebuah kesamaan. Yang tentunya kesamaan itu bukan muncul tiba-tiba. Bukan sesuatu yang tanpa makna. Ibnu Daghinah itu memuji Abu Bakar As-Siddiq. Orang seperti engkau kok diusir. Orang seperti engkau kok kemudian pergi meninggalkan kampungnya. Apa enggak rugi mereka? Orang sebaik Abu Bakar As-Siddiq kok malah pergi? Kata Ibnu Daghinah, innaka taksibul ma'dum, sesungguhnya engkau selama ini yang kami kenal itu memberi kepada orang yang tidak punya. Wa tasilur rahim, engkau menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, orang-orang lemah beban mereka engkau tanggung. Wa takrib dhaifa, tamu-tamu yang datang engkau hormati dan engkau layani. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi, engkau membantu orang-orang yang punya hak untuk mendapatkannya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini penting, jangan cuma lewat begitu saja. Mas Farid ada gak ini? Goleti ada gak? Tadi tak WA katanya baru nemenin ibu katanya. Mungkin datang orang. Hah? Mudah. Berarti yang paling tunduk ya. Jadi kalau bahasa mudahnya zaman sekarang itu brandingnya. Apa memarkan? Branding itu apa berarti? Apa ya? Apanya? Merek. Coba brandingnya. Orang-orang Islam di zaman dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Orang-orang Islam di zaman itu, di zaman para sahabat, tabi'in, brandingnya ini. Maka dakwah Islam itu cepat tersebar. Ya walaupun melalui proses perjuangan dan pengorbanan. Coba brandingnya apa? Seorang muslim itu satu. Kalau kita ikuti apa namanya? Riwayat dari Khadijah tadi. Latasilur rahim, senang menyambung silaturahmi. Siapapun kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan silaturahmimu. Jangan kemudian berhitung dengan waktu. Aduh, rugi. Gitu. Jangan berhitung dengan untung. Kalau silaturahmi nanti gak kerja, rugi, gak dapat duit. Dan subhanallah, apa pergeseran waktu dan perjalanan hari, mereka-mereka yang menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka merasakan apa yang sudah dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kesuksesan. Seorang sunni salafi itu yang di tengah keluarganya dikenal sebagai orang yang senang silaturahmi, itu daya tariknya luar biasa. Dicari itu. Bahkan orang tuanya pun belum pernah ketemu, anaknya yang bisa ketemu. Saya tahu persis orangnya, orang-orang seperti ini. Jadi sepupunya bapak, bapak aja gak pernah ketemu dengan sepupunya, cuma tahu, aku ki anak mbahmu sana, maksudnya sepupu, yuk pak lekmu, itu ada di daerah Malang sana, Kediri, Tulungagung, Blitar sana. Nggih no pak, nggih. Gitu. Ancer-ancernya, zaman dulu kan gak ada handphone, gak ada GPS, gak ada sopir angkot rombon misalkan, gak ada. Ada yang nanya aja, don, ya kan. Tenang, suruh nganter selesai kan. Gampang. Dulu gak ada GPS segala macam. Ancer-ancer, dicari gitu. Ada apa rombon? Telepon bengi-bengi protes. Itu dicari, sama si anak ini dicari. Ketemu, subhanallah. Ketemu. Wah, anak ini, iya, nggih. Wah. Karena fitrahnya manusia, fitrah ya, yang masih baik itu ketika kedatangan saudara jauh, itu senang yang luar biasa itu kan. Aduh, ini jangan-jangan dialog duit. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kedatangan tamu atau kita yang datang itu udah ini jaluk duit, jaluk dana, ini lagi butuh bantuan. Nah itu harus dihilangkan kesan-kesan seperti itu. Caranya datang bawa oleh. Jangan datang berharap pulang bawa buah tangan. Ketemu. Ceritanya, ya bapakmu ini sekarang pulang naik motor. Ratusan kilometer. Terus cerita sama bapaknya. Bapaknya masya Allah bahagianya luar biasa. Orang seperti ini, apa ada alasan untuk dibenci? Apa ada alasan untuk apa namanya menyakiti itu? Gak ada. Jadi udah pakai jenggot, udah pakai jubah, udah pakai kopiah. Iya kan? Berkata dalil. Dalilnya mana? Enggak ada sunahnya dari Rasulullah. Enggak ada tuh bid'ah itu. Kita itu harus menghidupkan sunah Rasul. Sunah Rasul yang pertama itu silaturahmi. Ngomong sunah-sunah, silaturahminya ditinggalin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba pertama kali di Madinah, coba. Sahabat Abdullah bin Salam waktu itu yang masih rahib Yahudi itu. Apa yang disebutkan Nabi alaihi wasallam pertama kali sampai di Madinah, coba. Ayuhan nas. Iya kan? Wahai segenap manusia. Itu kan hadir khalayak umum itu. Masih di atas kendaraannya, baru sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, baru sampai disambut oleh banyak orang itu. Ayuhan nas, afsus salam. Atimu ta'am, wasilul arham. Coba. Disebut itu. Menyambung silaturahmi itu disebut. Itu ajaran Islam itu. Sunnah Rasul itu. Sunnah Rasulullah SAW yang pokok itu diantaranya apa? Menyambung silaturahmi. Jadi, kalau kita bayangkan seorang profil sunni salafi, ya kan, yang secara lahiriahnya, kalau bahasa kita cingkrang, ya kan, jenggot, kopiahan gak pakai songkok nasional lagi, ya kan? Dibicarain banyak orang, songkok Turki, songkok Madinah, boyong sing nasionalis sedikit, kenapa sih? Gitu. Misalkan gitu, jadi pembicaraan orang, istrinya bercadar. Tapi coba bayangkan, profil seperti ini, itu senang dan aktif silaturahmi. sambil bawa oleh-oleh. Jangan bawa anak banyak, wah itu jajan banyak itu, nanti paling disangoni kalau bayar. Enggak. Tapi profil yang bayang kita bayangkan profilnya seperti itu. Aktif silaturahmi sana naik motor. Katakan punyanya motor set, nggih. Kula budhe, sapa kowe ya? Kula Gono. Margono ini saya. Ini Margono, saya Margono. Oh, sudah disambut niki. Cerita sebenarnya niki apa wonten salam saking bapak. Mudah-mudahan budhe sehat selalu apa segala macam. Kalau zaman sekarang video call ya. Budhe video call kali bapak nggih. Wah, anakmu rene dong. Loh, iya kok. Bapaknya enggak tahu masyaallah. Bangga tuh bapaknya. Terus ke rumah saudara yang lain luar Jawa juga kalau pas liburan, luar provinsi juga ditempuh. Coba saya tanya, kalau ada orang dengan profil seperti ini, apa layak dia dibenci? Apa pantas dia kemudian dimusuhi? Itu malah jadi cerita indah, penyambung apa keluarga dan kekerabatan. Bagus sekali. Coba, ini poin penting disebutkan oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ibnu Daginah, Raja Barkil Ghimat, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wa tasdukul hadis. Artinya apa tasdukul hadis? Berbicara itu selalu jujur. Enggak pernah bohong. Sing abot kuwi kalau ada pernyataan kowe jujure kapan gitu loh. Malah kualik. Atau nek kowe sing ngomong ora bakalan percaya nyong. Tapi iya. Jangan kamu yang ngomong, yang lain aja. Pokoknya kalau kamu cukup dua kali saya ditipu sama kamu misalkan. Dua kali udah banyak loh itu ya. Ngomong ora genah, dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit afwan, salah pencet, afwan salah kirim. Gitu. Ketika ditanya sumbernya dari mana enggak tahu, antum ini iya ya afwan, enggak akan ngulangi lagi. Tapi besoknya baleni maning. Iya. Bicara yang jujur. Orang jujur di tengah-tengah masyarakat. Itu kan ibarat mutiara. Itu yang kalau dicari susah. Harus ke laut, nyelam, ya kan? Pilih-pilih, bawa naik ke atas, dibuka, belum tentu ada juga mutiaranya. Nyelam lagi. Dapat itu juga belum tentu mutiara yang kualitasnya bagus. Nah, mencari orang jujur itu susah sekali. Maka ketika seorang Sunni Salafi punya branding tadi. Salafi siapa sih Salafi? Wis sing apa wong jujur. Gitu aja. Nota kosong enggak mau. Tahu nota kosong enggak? Mas Miftah tahu nota kosong? Oh Mas Roy. Enggak mau nota kosong, enggak mau mark up, enggak mau kemudian apa namanya nyolong kan itu cerita apa nenek regane segini loh beda sama mas iya beda gitu. Ada apa teman kita juga seorang salafi itu masya Allah bengkelnya payu terus saja kenapa karena setiap kali orang beli orang pesan itu dia punya alat ukur namanya apa sih ya alat ukur ketebalan besi itu sket mat iya saya juga baru tahu seminggu yang lalu kalau saya dapat ceritanya langsung dari beberapa orang langsung sama orangnya itu juga kenapa kok lari sih bengkelnya ternyata orang-orang sekitarnya itu yang cerita karena setiap kali kita pesan segala macam disebutkan mas ini besinya 0,4 apa ada ya? 0,4. Katanya kalau kita beli di toko 0,4. Tapi aslinya nih 0,3. Yang itu ya. Jadi nanti notanya, Mas. Sampaian pesan 0,4, tapi ini notanya aslinya 0,3. Jadi kalau misalkan lebih enaknya jenengan aja yang beli, saya yang garap. Kok gitu, Mas? Iya. akhirnya orang terkenal, oh, kayak wong jujur itu. Begitu ya maksudnya saya. Ketebalan besi antara di toko sama di nota dan sesungguhnya kan pasti beda. Dan saya kira bukan cuma besi aja, kayu, terus macam-macam, hampir semuanya begitu. Tapi yang saya maksud coba lihat kejujurannya, bagaimana mengatasi dan mensiasati. Kenyataan itu sebuah sistem, nggak bisa dihindari, ya sudah. Satu-satunya cara adalah jujur bercerita. Ini aslinya begini, silakan. Jujur. Nah, poin jujur itu luar biasa pentingnya. Kemudian yang ketiga, watahmilul kalla. Kata Khadijah radhiyallahu anha, selama ini Anda itu menanggung beban orang-orang lemah. Siapa itu? Al-fuqara wal aitam, ad-du'afa, orang-orang fakir, anak-anak yatim, orang-orang lemah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatiannya untuk kaum lemah ini luar biasa. Kalau bahasa orang sekarang, sosialnya tinggi. Bukan cuma sekali kemudian ditinggal pergi. Lantas mengatakan, oh sudah saya santuni. Lah baru sekali. Itu pun tidak mencukupi. Bukan itu yang dimaksud. Tapi Rasulullah SAW itu sehari-hari itulah yang beliau lakukan. Merawat, memperhatikan orang-orang yang lemah. Anak yatim, orang fakir, orang lemah. Ya. Diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosialnya tinggi. Nah, orang seperti ini atau seperti figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian benar-benar dibenci oleh orang yang menyatakan benci? Enggak. Dalam hati kecil mereka sayang kepada Nabi Muhammad. Dalam hati kecil mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena banyak sebab diantaranya gengsi. Coba nyuwun sewu lagi ini, kalau ada seorang salafi profilnya seperti ini di kampungnya, kira-kira ada yang memusuhi nggak kira-kira? Beruang pak. Jadi di kampungnya, ya kan, anak yatim disantuni, ya kan. Orang sakit dibiayai, minimalnya dijenguk, ya kan. Orang-orang lemah yang cacat, yang sudah tua renta, sering didatangi, diajak bicara, didoakan, rajin itu. Sekali lagi, bukan di momen-momen apa, momen-momen tertentu, bukan cuma Idul Fitri, gitu loh, bukan cuma pas pilkada misalkan, bukan. Nah, ini fakta. Ini kan Pak Samadi ya. Kita teman kita. Jadi hampir tiap hari seperti itu kegiatan Nabi Muhammad SAW. Selalu saja ada yang diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seorang Sunni Salafi profilnya seperti itu, saya yakin orang mau membenci itu malu. Orang mau memusuhi itu sudah berpikir seribu kali dia. Wah, ini kalau memusuhi dia sama saja bunuh diri ini. Kenapa? Karena yang membela sekian banyak. Yang membela itu Allah, tapi melalui mereka. Ya kan? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taksibul ma'dum. Orang yang tidak punya diberi. Ya. Orang yang tidak punya diberi. Ini lebih spesifik lagi dibandingkan yang sebelumnya. Orang enggak punya baju dikasih baju. Orang enggak punya pakaian dikasih pakaian, orang enggak punya makanan dikasih makanan, orang enggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan. Ya. Orang enggak punya obat dikasih obat. Dikasih rekomendasi, temui fulan, temui alan, datangi si A, datangi si B, bilang dari saya. Saya cuma bisa bantu caranya seperti ini. Ya. Kemudian watakrib baifa, memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu adalah sifat mulia yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan setelah ngobrol panjang ini segala macam saya tak nyelamat. Oh, masyaallah, ngapunten mboten disugi napa-napa niki. Lah memang dari awal niatnya enggak nyuguhin kok. Mau ngapunten bagaimana? memang dari awal itu sudah enggak senang ditamuin. Memang dari awal itu sudah enggak ada niat untuk bikin minuman, tapi sudah punya rencana engko ngomongnya gini. Jangan tersinggung ya. Jadi udah wah nggih. Aduh pripun iki nggih gitu. Ya ngapa mboten napa-napa Pak, saestu kula ning nggih napa. Oh nggih pun nggih pun nggih paturan. Saestu nggih. Ini serius loh Mas. Nggih, sami-sami serius kita ya. Tapi lucu Bang. Kenapa? Karena itu kenyataan. Banyak yang melakukan seperti itu. Cuma Mas nyun sewu tidak ada niatan memuliakan tamu. Kalau memang punya niat, dan itu memang menjadi sifat mulia yang melekat, ada tamu itu udah enggak pikir panjang lagi. Tetap apa yang ada disuguhkan. Nek wong tua ya juga wis naes. Bilang sama istrinya, ada tamu dua. Ya istrinya dididik juga lah. Jangan tamu terus, tamu terus. Gula menteng. Buat minuman sendiri hitungan untuk tamu, tamu, tamu lah. Ya dididik. Mendidiknya itu jangan ketika tamu datang. Itu namanya bikin konflik. Pas tamunya udah datang baru gini loh istriku. Yang, ya kan. Itu kan tamu. Tamu itu ya rezeki buat kita. Rezekinya apa? Orang mau datang. Bicara sama kita, ngobrol sama kita. Yang ngedidiknya bukan saat itu. Sebelum tamu datang. Jadi suasananya sedang. Sedang apa namanya? Sedang. Ya sedang. Ya itulah. Sedang tenang. Kalau itu kan sudah ada gejolak ya Pak Margono ya. Jadi pas hari-hari biasa enggak ada tamu bilang, "Dek," kan itu. Ya kita juga apa namanya? Sekalipun kita tidak mengundang tapi itu tamu datang. Tamu datang. Coba kalau misalkan kita yang jadi mereka, kita yang jadi dia. Suatu saat kita butuh bantuan seseorang, kita bertamu ke rumahnya. Kalau misalkan kita disambut dengan apa adanya, seakan-akan kita apa namanya tidak diterima, perasaan kita bagaimana? Iya kan? Orang lain juga sama, dididik. Jadi udah ready, ya kan? Pas bener berapa hari kemudian ada tamu, udah siap istrinya. Karena apa? Udah dapat ilmu. Iya kan? Kata Mas Kuat, al ilmu qoblal qauli wal amal. Itu mengutip dari ucapannya para ulama, ilmu dulu, kasih ilmunya dulu. Ya sudahlah, kan itu rezeki kita. Ya kan? Wong juga rezeki buat saya. Kalau nggak ada tamu, kapan kamu masak? Ya kan? Ada tamu baru kamu ke warung beli jajan, beli minuman. Sehari-hari malah enggak. Alhamdulillah ada tamu. Ya kan? Ada tamu akhirnya kemana? Ke warung beli sayur, beli nasi. Syukur kita, alhamdulillah. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan watakrim dhaifa. Abu Bakar Siddiq juga seperti itu watakrim dhaifa. Dan itu nyun sewu. Satu peristiwa itu bisa tersebar dan viral sekian lama itu. Aja ning omahe kae. Kenapa? Sumur asap. Aja kan sana kenapa? PDAM-nya selalu mati terus pokoknya. Kenapa sih? Sudah percaya aja. PDM-nya pasti mati. Kenapa? Enggak pernah disuguhi minuman. Yeah. Bukan kemudian kita menuntut ketika bertamu dihormati, kemudian disuguhi. Bukan itu. Kita tidak berbicara sebagai seorang tamu. Tapi saat ini sedang membahas kalau kita menjadi tuan rumah. Si tamu itu niatnya datang dengan apa? Si tamu itu datang dengan niat apa? Ya kita enggak tahu. Yang penting dia datang ingin berkunjung, orang pengen ngobrol misalkan. Dia diterima. Pernah, ini cerita nih Pak Sugi ya. Ini bukan karena mengingatkan sudah ada Nisa kan? Enggak ada masalah. Satu lagi baru ini baru ada Nisa ya. Ini pas ada Nisa ya. Mungkin harus gini mungkin ini. Gitu. Udah ada Nisa. Nah, satu lagi, enggak apa-apa ini pendek kok. Pernah itu jam 11 malam udah tidur Pak Sugi. Jam 11 malam saya masih ingat, tidur di Solo waktu itu, saya masih di Solo. ada orang ketemu itu, assalamualaikum, assalamualaikum, ya Allah, sopo, gitu, jam 11 malam ini, istri saya juga sopo tuh, ya orang ngerti, urut tak tili, iyo, saya belum tahu siapa yang datang, ada janjian pun, nggak ada, waktu itu belum ada WhatsApp kalau nggak salah, waktu itu saya belum berangkat ke Yaman yang kedua kok, jadi di bawah tahun 2012 waktu itu, siapa ini, tak buka dari apa namanya dari garasi itu tak buka. Ya Allah, mau anak teman ternyata, sahabat. Namanya Muhammad. Saya manggil dia, "Mau ono apa, Mau?" Pengen ngopi sama antum. Ya Allah. Itu bawa termos, bawa gelas 2 plastik. Kopine wis dadi ning termos. Duduk. Ada apa? Tak pikirkan darurat atau apa, pengen ngopi sama antum. Masyaallah. Duduk sini. Enggak pulang-pulang lagi. Dia yang pusing, saya juga diajak pusing. Tapi ya sudah, ajaran Islam. Enggak bisa kemudian kita mencari jalan lain, kemudian kita memprotes ajaran Islam. Ajaran Islam kalau tamu datang udah disambut. Disambut. Yes. Gimana lagi? Di sana dia sudah ngopi, yes. Ustaz Maris kenal orangnya. Kan pokoknya sudah Muhammad kok senang ngopi, yang tahuan siapa ya kan? Ngopi, yes. Selesai ngopi pulang. Loh. Enggak ngomong apa-apa, Bu. Enggak, mungkin ada hajat, keperluan. Enggak ada, pengen ngopi aja. Ya. Dah, ana pulang tak pamit ya. Ya wis pamit pulang. Masya Allah, kawan-kawan ya kan. Itu baru kawan sejati, ya kan. Ketika dia datang walaupun tengah malam kayak gitu ya kan, dia enggak takut kalau kita tersinggung, itu baru tahu. Ya. Gimana Mas Rais? Ya. Mungkin mau azan dulu, silakan. Baik, bismillah. Kita lanjutkan walaupun sedikit. Baik. Itu tadi beberapa apa sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang terbaik dari kalangan umat ini setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sifat-sifat yang sangat luar biasa tentunya. Dengan sifat-sifat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW itu betul-betul dicintai. Yang mencintai ternyata bukan cuma kawan, lawan pun begitu. Mereka mengakui siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang dulunya membenci, kemudian mencintai. Yang dulunya menolak, kemudian menjadi pembela. Paling depan nomor satu lagi. Maka dalam hidup secara nyata, baik itu di tengah-tengah keluarga, keluarga kecil atau keluarga besar, artinya lingkupnya lebih luas, apalagi dalam hidup bermasyarakat, di lingkup yang khusus seperti tempat kerja, kemudian suatu komunitas. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk kita perhatikan. Yang kita ikuti adalah tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara praktek harus kita akui berat. Kenapa dikatakan berat? Karena hal-hal seperti tadi bisa kita praktekkan di satu kesempatan, tapi di banyak kesempatan yang lain tidak bisa kita praktekkan. Lebih sering tidak sesuai daripada yang sesuai. Contohnya apa? Sepele kelihatannya, tapi luar biasa itu. Apa namanya pengaruhnya? Apa? senyum dan wajah berseri-seri. Ini kan kelihatannya sederhana nih konsepnya, tapi prakteknya kita akui wabut. Makanya saya bilang tadi, secara praktek iya, di satu kesempatan kita bisa masya Allah ya. Ini belum berapa menit sudah keluar dari pintu rumah menemui tamu, masya Allah kenapa pak? Ini, oh iya, masuk sebentar tutup itu, bilang sama istrinya, maksudnya sama tamu bisa senyum, sama istrinya cemburutnya luar biasa. Iya. Sama apa namanya, calon pembeli bisa, iya pak ini bagus, wah top, gih ini, wah ini carinya susah pokoknya. Jelaskan itu sabar sekali itu. Ini produk kami, pak. Ya. Ini bahannya dari sini. Menjelaskan ini. Padahal belum tentu dia beli. Tapi giliran melaksanakan tugas sebagai ustad, sebagai pengajar, sebagai apa namanya, sebagai apa, pengawas pelajaran. Jelaskan ke anak-anak itu. Iki lo cacah. Kau yang mudeng-mudeng toh. Misalkan anak muridnya, santrinya bilang, Ustaz bisa diulangi. Diulangi. Lah Ustaz tadi bicara itu kamu gak dengerin. Itu yang punya bisnis di sini siapa? Kalau misalkan prakteknya seperti itu, kira-kira bisnisnya laku gak? Pak, saya mau beli produknya pak. Oh ya, silakan ini. Bisa dijelaskan produknya gini nih. Kalau yang tadi maksudnya apa pak? Dari tadi saya bicara Anda gak dengerin. Ya Mas Erik. Kira-kira kalau cara menjual barang dengan metode seperti tadi itu, kira-kira akan jadi laris atau akan ditinggal calon pelanggan? Bukan ditinggal pelanggan, calon pelanggan aja ninggalin dia. Mana Mas Erik? Ditinggalin apa? Enggak? Hah? Saya sepakat sama Mas Erik, ditinggalin kalau segitu ya. Apalagi kalau misalkan produk baru. Produk baru, jelasinnya kan harus berkali-kali. Misalkan, udah pak, capek saya jelasin pak. Ini ada bukunya, ada video tutorialnya, ya kan? Bapak otak-atik sendiri. Ya nggak ada yang mau beli. Itulah sayangnya kita di situ. Kenapa kalau urusan dunia kita bisa bersabar? Kalau urusan akhirat kita hanya memberi satu kesempatan saja. Bisa dipahami buat ini? Masya Allah. Atau contohnya terlalu ekstrim, enggak ya? Enggak. Batu Pak Margono. Kita sebagai ustadz pengajar, juga orang tua loh ya. Karena orang tua itu ya pengajar loh. Sudah kalau udah punya anak, otomatis orang tua itu naik pangkat jadi ustadz. Dengan ibunya jadi ustadz, itu otomatis menjadi pendidikan dari rumah. Seorang bapak, seorang ibu ngajarin anaknya. Mbok yang sabar seperti menjelaskan produk untuk orang yang mau beli. Beli, beli, beli. Bagus produk. Mas, ini gini. Kan itu. Aduh, apa tuh, Mi? Ya, wes. Pakai bahasa yang lain ya, Le, ya. Gak paham juga, kayak gini. Ambil kertas. Gini loh, Mas. Kok malah gambar, tuh, Mi? Aduh, saya. Makan dulu, yuk. Udah makan bubur, udah selesai, udah tenang, minum ya. Sekarang diulang lagi. Itu bukan tuh anak kok bodoh banget ini. Masa urusan kayak gini enggak bisa. Ulang iki anake sapa? Lah anake sampean kok. Ini keturunan siapa? Kayaknya keluarga kita itu enggak ada loh sebodoh kamu, Le. Iya kalau anaknya diam, kalau anaknya jawab, ya ini rekor pertama, Bi. Biar Abi gak sombong. Kalau saya pinter seperti Abi, nanti Abi sombong. Keluarga kita pinter semua. Nah, itu. Dari simbahmu, simbahmu sama Abi, anaknya Abi, cucunya Abi, pinter semua. Ada aku yang gak pinter, kan Abi gak sombong. Gitu. Coba kalau anaknya ngejawab kayak gitu, Abinya mementok. Itu apa namanya, harus sabar memang. Harus sabar. Saya bilang tadi, sifat-sifat yang melekat sifat-sifat mulia tadi yang melekat pada diri Rasulullah SAW itu memang kelihatannya apa gampang. Memang dia simpel sederhana, tapi pengaruhnya itu luar biasa. Maka kita harus perhatikan. Contohnya saya berikan apa tadi? Senyum. Ya, kata para ulama, diantaranya Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Sirah Alami Nubala, wa amma tabassumu wa talaqatul wajhi fa arfa'u min dzalika kullihi. Senyum dan wajah yang menyenangkan, apa namanya, nilainya fa arfa'u min dzalika kullihi, nilainya itu lebih tinggi dari itu semua tadi. Karena sebelumnya Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala bercerita tentang akhlak keseharian. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini masih keterangan Al-Imam Az-Zahabi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, senyummu ketika engkau bertemu dengan saudaramu itu shadaqah, sedekah. Jadi bukan diputar balik. Saya ketemu sama Mas Miftah, saya cemberut. Mas Miftah ya, to the point aja, ya kan? Ustaz, cemberut kenapa sih? Misalkan, to the point aja. Cemberut kenapa sih? Ya kita harus terima teguran itu. Jangan orang lagi susah malah digituin. Loh enggak. Kalau sedang susah, jangan diceritakan ke siapa-siapa. Kalau sedang punya masalah, jangan diiklankan di depan banyak orang. Ngiklankannya dengan, mas, apa? Orang lagi pusing, diajak guyon. Ya kita kan gak tahu kalau jenengan sedang pusing. Kalau gak digituin, kita mana tahu. Ya sudah, jenengan pusing, assalamualaikum. Ya kalau balas-balasan seperti itu, akhirnya kan hubungan kita gak baik. Senyum dengan talaqatul wajh, wajah yang menyenangkan. Wa qala Jarirun, sahabat Jarir radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama. Kata Jarir bin Abdullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saya kecuali pasti beliau tersenyum. Pokoknya kalau saya ketemu Rasulullah pasti beliau senyum. Makanya beliau itu selalu dirindukan, dikangenin. Tapi kalau ketemu seseorang itu ketemu dengan yang lain, wajahnya cemberut, kecut, orang juga berharap gak ketemu sama dia. Iya kan? Aduh, kayak maning. Kenapa sih? Datang mesti bawa masalah orang itu. Cerita inilah, juga canalah apa. Kayak dia aja ngomong gak pernah senyum. Terus sampai ada sayembara, kowe nek iso gak senyum wong kae tak bayar 1.000. Ada orang sampai bilang, "Eh, udah ya enggak kayak gitulah." Itu bicaranya di depan saya. Nek ana sing iso gawe wong kae senyum, tak bayari 1.000. Kenapa? Saking dikenalnya tidak bisa senyum. Kalau enggak bisa senyum, ya latihan senyum lah. Latihan. Jangan alasan, "Oh, saya dari kecil enggak dididik senyum." Ya, dari kecil enggak dididik senyum, sekarang dari tua dididik senyum. Setelah kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya senyum. Kata Al-Imam Az-Zahabi, "Fahadha huwa khuluqul Islam." Coba beliau simpulkan, Al-Imam Az-Zahabi menyimpulkan, "Fahadha huwa khuluqul Islam." Inilah akhlak Islam yang sesungguhnya. Sebelum kita berbicara tentang agama, sebelum kita menyampaikan dan memaparkan dalil, sebelum kita menjelaskan mana al-haq, mana al-batil, orang pertama kali menilai itu penampilan wajah dan senyum kita. Kalau kita ketemu sama orang udah gak menyenangkan, mana mau orang mendengarkan. Tapi kalau kita sudah ketemu menyenangkan, senyum, oh iya, orang mau mendengarkan. Maka ya tepat sekali kalau Al-Imam Zahabi mengatakan, fa'adha huwa khuluqul Islam, fa'a'lal maqamati man kana baka'an billayli bassaman bin nahari. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, fa'a'lal maqamat, derajat yang paling tinggi itu adalah seseorang yang kalau malam dia sering menangis, kalau siang dia selalu tersenyum. jangan dibalik. Ya kan? Malam guyang-guyu dhewe. Ngelihat HP. Apa Mas? Apa-apa. Gambarnya lucu ya. Kalau zaman sekarang kan ketawa sendiri di malam hari. Nanti siangnya apa namanya? Diem, cemberut, kecut. Nanti alasannya ulama salaf itu enggak pernah ketawa, enggak pernah senyum. Pas sampean kecut, sampean cemberut, alasannya salaf. Iya. Lah sehari-hari ketawa, ngakak, guyon humor itu kok enggak bilang ulama salaf apa kayak gitu. Enggak adil dia. Taib. Itu kesimpulan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Taib. Kata beliau selanjutnya, wayanbaghi liman kana abusan munqabidan an yatabassama wa yuhassina khuluqahu wa yamquta nafsahu ala radaati khuluqihi. Maka sudah seharusnya untuk orang yang memang pembawaannya itu cemberut, abusan abasa, bermuka masam, munqabidan, ya sama itu artinya munqabid itu wajahnya enggak bercahaya, enggak menyenangkan. Seharusnya apa? An yatabassam. Dia senang tersenyum. Wa yuhassina khuluqahu. Dia perbaiki akhlaknya. Wa yamquta nafsahu ala radaati khuluqihi. Dan dia koreksi dirinya. Kenapa kok akhlaknya sampai seburuk itu? Orang kalau enggak bisa senyum, orang itu kalau enggak bisa wajah memberikan wajah yang menyenangkan, itu akhlaknya buruk. Wa kullun hirafin 'anil i'tidali famadzmumun. Maksudnya semua yang melenceng dari apa? Dari standar itu tercela. Baik, itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Dan memang benar kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, kepada setiap orang tersenyum. Nah, itu jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana cara berdakwah di tengah masyarakat? Jadi wong sing gampang senyum, udah. Wis. Ya. Kalau bisa lebih dari itu, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosialnya tinggi. Orang fakir, orang miskin, orang lemah, anak yatim disantuni, dibagi. Semampu kita. Enggak mesti dengan jumlah yang banyak. Enggak harus dalam bentuk uang sekian apa sekian, enggak. Yang penting ada perhatian. Kalau ada tamu datang jangan pura-pura lupa. Gitu aja. Tamu datang adanya air putih. Adanya teh panas. Nah, orang bisa ngerti kok. Antara ketulusan dengan yang tidak itu. Orang paham. Kalau bicara yang jujur, ya kan? Sergap dan senang silaturahmi. Ya kan? Wah isin nih. Orang kenal nih. Ya justru orang kenal kuwi didatengin. Enggak kenal kok kemudian bertahan untuk tetap tidak kenal. Kenal. Dan itu. Maka penting, barakallahu fikum, anak-anak kita di usia tertentu itu, silahkan secara prakteknya ya monggo, itu ada ujian membuat silsilah keluarga. Atau PR lah. Dan itu rutin, jangan sekali aja. Kalau sekali lupa. Dan itu. Yang parah kalau bapaknya sendiri enggak ngerti nasabnya, ya kan? Oh, sopo ya? Ya. Simbah ki biyen ki sedulure pira ya? Gitu. Paling enggak seperti itu supaya mereka bisa silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.